Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد. Kita masih pada hadis yang ke-120 tentang doa sujud atau rukuk. Dan kita sampai pada faedah yang dinukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala muallif rahimahullahu taala faedatun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma du'aul imam wal ma'mumin jami'an uqayba as-salati falam yanqul hadha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallama annahu yaf'aluhu fi aqabi shalawatil maktubat. Kata beliau, doa bersama imam dengan makmum selepas sholat, imamnya berdoa kemudian makmumnya mengamini, itu maksudnya. Hal ini tidak dinukilkan dari Nabi bahwasanya beliau melakukan hal itu selepas sholat fardu beliau. Kama kana yaf'alul adhkar al-ma'thurah anhu, sebagaimana hal itu beliau lakukan pada zikir-zikir selepas sholat. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita adhkar ba'da sholawat, zikir-zikir yang ma'ruf. Adapun doa berjamaah itu beliau tidak mengajarkan. Wa man istahabbahu minal ulama al-mutaakhirin fi adwari shalawat falaisa ma'ahum fi dzalika sunnatun. Beliau juga menukilkan ada ulama mutaakhirin yang menganggap itu baik. Jadi doa bersama itu ada sebagian yang menyatakan bolehnya, baiknya. Tetapi anggapan mereka itu tidak diiringi dengan sunnah. Jadi mereka tidak mampu mendatangkan dalil dari apa yang diperbuat. Illa mujarradu qauni du'a masyru'an, kecuali sekedar doa itu memang disyariatkan ba'da sholat, boleh. Ya. Sebagian menyatakan termasuk di antara waktu mustajab. Pada sholat doa. Itu saja. Adapun keberadaannya harus berjamaah maka tidak ada. Wa huwa akibas sholawat yakunu akrabu ilal ijabah. Doa itu apabila dipanjatkan setelah sholat-sholat fardu itu ya mendekati dari istijabahnya. Wa hadzal ladzi dzakaruhu qad tabarahu syari' fi salabi as-shalah. Sedangkan apa yang mereka sebutkan ini di dalam syariat, ya, menganggapnya dilakukan dalam sholat itu sendiri. Jadi ketika sholat, ketika sujud apalagi. Jadi yang mereka sebutkan sebagai hujah doa bersama tadi adalah disyariatkannya doa. Jadi dalil mereka umum, dalil khusus perbuatan ini tidak ada. Dan mereka juga berdalil berdoa selepas sholat itu dekat dengan ijabah. Sementara dalil yang mereka pakai itu sebenarnya dilakukan di dalam sholat, ketika sujud, ya, ketika sebelum mengucapkan salam. Fadu'a'u fi akhiriha. Adapun berdoa sesuai dengan hajatnya di akhir sholat, qoblal khuruj, sebelum keluar, sebelum mengucapkan salam, minha masru'un masnunun, disyariatkan dan disunahkan, bisunnatil mutawatirah wabittifakil muslimin, berdalilkan dengan sunnah yang mutawatir banyak dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi boleh ketika di akhir penghujung sholat sebelum salam dia berdoa dengan doa yang sesuai dengan hajat. Wal musalli yunaji rabbahu fad-du'a hina idin munasibun lihalih. Seorang yang sholat sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka doa ketika itu sesuai dengan kondisinya. Apa yang dia jadikan hajat di situ maka disampaikan. Amma idzan sarafa ilan nas, ya, falaisa mautinu munajatin lahu wa du'a. Adapun ketika sudah berpaling ke manusia, artinya dari imam sudah salam, kemudian sudah menghadapkan diri ke jamaah, maka itu bukan tempat untuk munajat baginya dan doa, tapi zikir yang disyariatkan. Tapi kalaupun mau doa la baksa, tetapi masing-masing. Wa inna ma huwa mautinu dzikrin lahu wa tsana'in alaih. Ya, tempat selesai salam itu ya tempat untuk zikir dan memuji Allah Azza wa Jal. Ini sekelumit dari faedah beliau. Intinya adalah, ya, berdoa jama'i, imam membacakan doa, kemudian makmumnya mengaminkan, itu tidak ada contoh. Kalaupun ada ulama yang mutaakhirin, ya, ulama kekinian, yang menyatakan mustahab dicintai, ya, intinya di sini ada yang berpendapat boleh, tetapi pendapat bolehnya mereka ini lemah karena dalil yang mereka pakai adalah dalil umum. Apa itu dalil umum? Dalil tentang doa selepas sholat. Taib. Sedangkan dalil yang sahih, yang lebih tertuju pada pembahasan, yakni istijabatu doa, adalah doa yang dilakukan ketika dalam sholat. Boleh ketika sujud, boleh ketika sebelum salam. Taib. Adapun selepas sholat, ya, disyariatkannya adalah zikir yang disyariatkan. Nanti akan ada pembahasannya. Atau doa-doa yang memang di situ diajarkan untuk disebutkan, dipanjatkan, dimunajatkan selepas sholat. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik, misalkan. Boleh. Faedatun ukhra, faedah yang berikutnya. Bina'an ala marujiha min adami masyru'iyati du'a ba'da salam minas salah. Dibangun di atas pendapat yang dikuatkan tidak adanya syariat doa setelah salam dari salat. Yadhharu adamu masyru'iyati raf'il yadain fi hadzal mautin. Maka juga di situ muncul suatu hukum tidak disyariatkan pula mengangkat tangan di tempat ini. Jadi kalaupun ada zikir atau wirid yang di situ bagian dari zikir-zikir ba'da sholawat, maka diucapkan begitu saja tanpa mengangkat tangan. Seperti yang kita sampaikan tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diucapkan saja tanpa apa? Mengangkat tangan. Amma raf'ul yadain fi du'a fi mawatinin ukhra. Adapun kalau mengangkat tangan dalam doa di tempat-tempat yang lain, fahuwa mimma ja'at bihil akhbar wal ahadits as-sahihah. Maka mengangkat tangan dalam doa itu termasuk ya hal yang datang dengannya akhbar dan hadis-hadis yang sahih ada, karena di antara raf'ul yadain adalah salah satu penopang istijabatu doa yang disebutkan dalam hadis arba'in. Ya, ada seorang yang sudah dalam kondisi kusut, kusam. Kemudian dia rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, dan dia mengatakan ya Rabbi, dalam kondisi hajat kita butuh mengangkat tangan, meminta dengan kalimat ya Rabbi ini diantara apa? Hal-hal yang bisa mustajab doa. Kita sedang butuh angkat tangan kita dan memakai rububiyah Allah, ya Rabbi. Tapi kata Rasul apa? Ya. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna istajabulah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, makan siangnya haram. Diambil, dihasilkan dari hal-hal yang haram atau zatnya sendiri haram. Bagaimana akan diijabah? Artinya apa? Ya, pengangkat tangan di antara faktor istijabatu doa. Datang hadis tentangnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi fi du'a. Adapun Nabi saat mengangkat kedua tangannya dalam doa. Ya. Faqad ja'a fihi ahadits katsiratun sahihah. Datang padanya hadis yang meriwayatkan tentangnya banyak dan sahih. Wa qad dzakara al-Bukhari ta'ifatan min ahaditsi raf'il yadain inda du'a fi kitabihi al-adabul mufrad. Nabi menyebutkan tentang beberapa hadis yang menyebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya saat doa dalam kitabnya yang ma'ruf Adabul Mufrad. Wa qala al-Imam As-Sanani warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan minhu. Raf'ul yadain fil istisqa wa fil haji wa fi ghairi dhalik. Dan telah datang pula dari Nabi secara aktual, kalau tadi hasungan dengan lisan, kalau sekarang apa? Dengan apa? Langsung praktek. Beliau mengangkat tangan saat doa, ketika sholat istisqa, ketika haji, dan di tempat selain itu. Artinya mengangkat tangan pun juga apa? Warid. Di tempat-tempat khususnya dalam doa. Ini pada asalnya ya doa mengangkat tangan. Pada asalnya. Atau ketika kunut nazilah. Wa hadithu inna Allah yastahi an yarfa'a al-abdu yadayhi ilayhi fayaruddu fayaruddahuma khaibatain. Allah malu Ketika melihat seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya kemudian membalasnya dengan kekosongan. Fa masru'iyatu rafil yadain inda du'a tabitatun bila syak. Adapun secara asal mengangkat tangan ya, dalam doa ini tetap tanpa diragukan. Tetapi pada tempat yang disebutkan tadi ba'da shalawat maka tidak disyariatkan. Tetapi bagi yang melakukan juga enggak kita ingkari karena hukum asalnya apa? Boleh. Jika dia sendiri ya, tanpa berjamaah. Doa jama'i tadi. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, hukmu doa qabla salam. Apa hukumnya berdoa sebelum salam? Jadi masih sholat ya, kondisinya masih sholat. Tasyahud akhir, ya, kemudian dia berdoa, setelah itu baru salam. Nah, hukumnya apa di sini? Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala fi fathi, ya, Fathul Bari, jilid yang ke-7, halaman yang ke-343. Fa'amma du'a'u qabla salam fi tasyahudil akhir, adapun berdoa sebelum salam dalam tasyahud akhir, fa innahu masyru'un bi ghairi khilaf, disyariatkan tanpa khilaf, boleh. Silakan doa di sana. Wa haqa Ibnu Mundzir anil Hasan annahu kariha du'a fil maktubah wa abahahu fit tatawwu. Tetapi di sana ada sebuah nukilan yang diceritakan oleh Ibnu Mundzir dari Al Hasan, beliau membenci doa pada salat fardu. Tapi beliau membolehkan dalam sholat sunnah. Wala'allahu arada fi ghairi tasyahud, dan bisa jadi beliau membenci doa itu tempatnya bukan pada tasyahud. Maksudnya beliau ingin mengklarifikasi. Bisa jadi beliau itu memaksudkan membenci itu kalau bukan di tasyahud begitu. Wa qad dalla 'alaihi haditsu Ibnu Mas'ud hadza, dan telah menunjukkan atas ya, hal ini hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud bolehnya. Walaysa huwa biwajib kama dzakarahu al-Bukhari, tetapi doa itu enggak wajib. Ya, khusus bagi orang yang punya hajat, maka silakan banyak doa. Naam. Al-Imam Ibnu al-Mundzir dalam kitab Al-Awsat jilid 3 314, setelah beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah yang kita baca ini, hadis Abu Hurairah yang bunyinya adalah thumma liyatakhayyar minad doa masya'a, kemudian dia silahkan memilih doa yang dia kehendaki. Jadi ketika selesai tasyahud ya. Nah, setelah menyebutkan doa ini, beliau mengatakan, menukilkan, qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, walaula khabara Ibnu Mas'ud, lakana hadza yajib. Kalau bukan karena doa ini, adanya kalimat takhyir, adanya kalimat pilihan, maka doa selepas tasyahud itu wajib. Tapi karena adanya doa ini, jadi tidak. Kenapa dikatakan wajib jikalau tidak ada hadis ini? Li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bihi. Karena Nabi perintah dan hukum asal perintah wajib. Wa qad rawaina an Tawus annahu qala li rajulin, dan kami juga meriwayatkan dari Tawus, seorang imam, Tawus ini imam Tawus, seorang imam fikih juga. Anahu qala li rajulin, beliau pernah berkata kepada seseorang, akul tahunna fi salatik, apakah engkau mengatakan hal ini pada salatmu? Qala la, maka laki-laki tadi menyatakan tidak. Maksudnya apakah kamu berdoa dalam salatmu? Laki-laki menyatakan tidak. Yakni hadal qaul, yaitu ucapan ini. Qala fa'id salatak, Kalau gitu ulangi sholatmu. Ya. Artinya di sini beliau mungkin juga mengarahkan kepada doa yang berlindung dari empat apa perkara tadi. Allahumma inni a'udzubika ya ila akhirih. Yang apa doa meminta perlindungan dari empat perkara. Dajjal, ya, kemudian fitnah hidup, fitnah mati, fitnah kubur. Ya. Warajihu anna ta'awudha billah min arba'in baina tasyahud wassalam wajib. Adapun doa ta'awud dari empat ini wajib, tapi kalau doa selain itu maka sunnah. Nah, diperbolehkan kalau punya hajat, tapi doa ini hukumnya wajib. Ta'awud dengan empat perkara ini. Berdasarkan dengan ucapan beliau, falyasta'id billah min arba'in, hendaknya berlindung kepada Allah dari empat perkara ini. Nah, jadi khusus doa ini selepas tasahud wajib, tapi doa-doa yang lain, doa hajat kita sunnah. Silahkan di situ minta, silahkan tidak. Faedah terakhir, hal yajuzu fi tasyahudil akhir an yada'uwa bi asya'in min umuri dunya. Apakah boleh setelah tasyahud akhir berdoa meminta kemaslahatan dunia? Qala al-Imam An-Nawawi fi Sharhi Muslimin hadis tsani ba'da 400 42, hadis yang 42. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, kemudian hendaknya dia silahkan untuk memilih dari permintaan yang dia kehendaki. Nah, beliau setelah menyampaikan hadis ini berkomentar, fihi istihbab du'a fi akhir shalah. Di sini ada istihbab cinta, mencintai, hukum dicintainya untuk doa di akhir salat. Qobla salam, sebelum mengucapkan salam. Wa fihi, dan juga belum mengatakan, dan pada hadis ini juga ada faedah, annahu yajuzu du'a'u bima syaa'a min umuril akhirah wad dunya. Boleh memohon kepada Allah dengan doa apa yang ia kehendaki dari kemaslahatan perkara akhirat dan perkara dunia. Malam yakun itman, selama doa tadi bukan meminta perihal dosa atau maksiat. Wa hadza madhhabuna wa madhhabu jumhur. Ini adalah pendapat kami dan pendapat jumhur. Nah, tetapi di sini juga diselisihi. Ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, la yajuz illa bidawat al-waridah fil Qur'ani wa sunnah. Kata beliau tidak boleh kecuali dengan doa yang datang dari Quran dan sunnah. Juga dinukilkan pendapat ini dari Al-Imam Muhammad. Tapi Al-Imam Ibnu Rajab ya, menyebutkan Anil Imami Ahmad fi riwayatin, beliau juga menukilkan dari Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, annahu la yajuz du'a fi sholat bil bimasalihi dunyawiyah. Beliau menyatakan tidak boleh berdoa dalam sholat untuk kemaslahatan dunia. Khosotan, secara khusus. Ini pendapat beliau. Ala kullin, di sini ada dua pendapat, sebagian menyatakan boleh seperti Al-Imam An-Nawawi dan sebagian menyatakan apa? Tidak boleh. Ala kullin, kemungkinan jika memang hajatnya darurat maka silahkan, tapi kalau sering-sering maka asan jangan. Allah alam sholat. Sepertinya sudah kita baca tapi labasa. Tapi insya Allah itu yang bisa kita ambil. Untuk hadis yang berikutnya kita ambil di pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.